Audio Transcript Faida, menebar ilmu dengan suara dan aksara. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, Afan Ustaz mau bertanya, bagaimana sikap suami ketika hendak membawa istrinya untuk hidup berpisah, mandiri, bersama kedua orang tua istri, tapi kedua orang istrinya tidak membolehkan karena istri ini anak adalah anak perempuan satu-satunya. Mohon solusinya Ustaz. Kedua orang tua istri. Nah, ini anak perempuan ini anak satu-satu dari kedua orang tuanya. Mohon solusinya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullahu khairan. Bahwa yang namanya seorang wanita kalau sudah menikah, maka suaminya lebih berhak daripada bapaknya dan ibunya. Jadi secara hukum, seorang wanita kalau sudah menikah, maka dia lebih berhak untuk taat pada suaminya daripada bapak dan ibunya. Sehingga kepada sang istri, kita nasihatkan untuk turuti suamimu, walaupun terpaksa harus menyelisihi perintah orang tuamu. Tetapi kepada suaminya saya akan katakan padanya, bijak-bijaklah dalam menentukan, dalam memerintah. Artinya berupaya sebijak mungkin. Misalnya pindah mandiri tapi tidak jauh dari orang tuanya, sehingga sang istri bisa mengunjungi orang tuanya atau bisa bersilaturahmi kepada orang tuanya, begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tetapi yang jelas secara hukum suami lebih berhak, sehingga sang istri harus lebih taat pada suaminya. Wallahu ta'ala alam. Baik.